Dimanapun antum berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan amal ketaatan kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, insyaAllah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, membahas penaklukan-penaklukan di masa para khulafa'ur rasyidin ridwanullah alaihim ajma'in. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah bahas, ya, kita telah bahas tentang penaklukan Al-Madain. Telah kita kisahkan bahwa pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu berhasil menyeberangi sungai Dajlah dan memasuki kota Al-Madain. Dan telah kita sebutkan bahwa kemudahan dan pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada pasukan Sa'ad ibn Abi Waqqas ini karena mereka yakin dengan pertolongan Allah, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi janjinya. Demikian juga telah kita sebutkan bahwa keberhasilan ini karena yang memimpin mereka adalah seorang yang memiliki ketakwaan. Sa'ad ibn Abi Waqqas, siapa yang melakukan diri beliau? Beliau adalah sahabat yang termasuk, ya, 10 sahabat yang dijanjikan surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau yang dikenal sebagai al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. Inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala sebagai faktor utama yang menyebabkan mereka diberi bantuan atau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menaklukkan, ya, kerajaan Persia atau dalam menaklukkan musuh-musuh mereka. Baik. Di sana ada sebuah riwayat juga yang menyebutkan bahwa Salman Al-Farisi lah yang mendorong Sa'ad ibn Abi Waqqas untuk masuk ke dalam sungai Dajlah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, qalu wa kana alladhi yusayiru Sa'ad ibn Abi Waqqas fil ma' Salman Al-Farisi. Dahulu yang mendorong, memberikan dukungan kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas untuk masuk ke dalam air, ini pasukannya, masuk ke dalam air adalah Salman Al-Farisi. Faja'ala Sa'dun yaqul. Maka kemudian Sa'ad ketika itu mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kita Allah dan dia adalah sebaik-baiknya pertolong. Ya. Wallahi layansarannallahu waliyahu waliyudhirannallahu dinah. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada wali-walinya. Ya, kepada orang yang beriman dan bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala pastilah akan memberikan pertolongan. Wa yudhhirannallahu dinah. Dan pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agamanya. Wa layahzimannallahu aduwah. Dan pastilah Allah Subhanahu wa taala akan mengalahkan musuh-musuhnya. Illam yakun fil jaisi baghyun aw dhunubun taglibul hasanat. Dan ini akan terjadi. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini akan didapatkan selama di dalam pasukan tidak terdapat orang yang melakukan perbuatan keji, perbuatan dosa besar, aw dhunubun atau dosa-dosa yang mengalahkan kebaikan, taglibul hasanat. Ya. Ini suatu pesan penting bagi kita semua. Kalau kita ingin menang dalam pertempuran, maka hendaknya, ya, pasukan yang bertempur ini menghindari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala selama mereka didominasi oleh perbuatan dosa dan kemaksiatan. Maka dengarlah kaum muslimin, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh kita dari maksiat dan perbuatan dosa, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, innal islama jadidun dhullilat lahumullahul buhur kama dhullila lahumul bar. Maka kata Salman Al-Farisi, sesungguhnya Islam ini adalah agama yang baru, namun Allah Subhanahu wa taala telah Allah Subhanahu wa taala pastilah akan menaklukkan al-buhur, samudra atau lautan atau perairan, kama dhullila lahumul bar, sebagaimana Allah telah taklukkan bagi mereka, Allah tundukkan kepada mereka daratan. Ya, sekarang di hadapannya itu adalah sungai Dajlah. Ya, sungai yang demikian lebar, ya. Airnya pun sungainya pun dalam, ya. Airnya pun bergelombang seperti layaknya samudra. Maka kata Salman Al-Farisi, Allah itu pasti akan memberikan pertolongan. Ketika Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin di daratan, maka di perairan pun Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan pertolongan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala taklukkan daratan bagi kaum muslimin, maka apa susahnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menaklukkan perairan. Amma walladhi nafsu Salman biyadihi layakhrujunna minhu afwajan kama dakhulu afwajan. Maka kemudian Salman Al-Farisi, ya, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, demi Allah yang jiwa Salman berada di tangannya, sungguh-sungguh mereka akan keluar dari dalam sungai secara berbondong-bondong, sebagaimana mereka memasukinya secara berbondong-bondong. Besar sekali pengharapan Salman Al-Farisi, ya, agar pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas, ketika dia masuk, mereka masuk ke dalam sungai secara berbondong-bondong, mereka pun keluar secara berbondong-bondong. Fakharuju minhu kama qala Salman. Maka keluarlah mereka sebagaimana yang diharapkan oleh Salman Al-Farisi. Tidak ada seorang pun yang tenggelam dalam perjalanan tersebut. Dan tidak ada satu barang pun yang kemudian hilang dari mereka. Ya. Makanya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Apa yang disampaikan oleh Salafun Salih Ridwanullah Alim Ajma'in. Ini semua adalah bekal kita untuk memperjuangkan Islam. Bagaimana mungkin Allah bisa memberikan kemenangan kepada kita, ya, ketika kita bergelimang dengan kemaksiatan? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kita kalau kita tidak yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Baik. Kemudian barakallahu fikum, setelah pasukan kaum muslimin memasuki kota Al-Madain, maka mereka mendapati kota Al-Madain itu telah kosong. Orang-orang Persia, bangsawan-bangsawan Persia, pemuka-pemuka Persia, hampir semuanya meninggalkan Al-Madain. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang tersisa, kecuali hanya beberapa orang saja yang nanti akan ditemui oleh kaum muslimin. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, beliau bertutur, Walamma istaqalla al-muslimun ala wajhil ardh, kharajatil khuyul tanfudu a'rafaha sahilatan. Maka ketika pasukan kaum muslimin semuanya sudah berada di daratan, kuda-kuda mereka pun mengibas-ngibaskan air yang melekat pada tubuh-tubuhnya. Wasaqu wara'al a'ajim hatta dakhulul madain. Maka mereka pun segera mengejar, ya, orang-orang ajam, yakni orang-orang Persia, sampai kemudian masuk ke dalam kota Al-Madain. Falam yajidu biha ahada. Maka mereka tidak menemukan seorang pun di dalam kota Al-Madain. Semuanya telah kabur, semuanya telah pergi meninggalkan kejayaan mereka. Al-Madain, ibu kota Persia, ibu kota dari imperium yang sudah berdiri selama berabad-abad lamanya, ditinggalkan begitu saja oleh penghuninya. Bal qad akhadha Kisra ahlahu wa ma qadaru alaihi min al-amwal wal amti'ah wal hawasil. Bahkan Kisra-nya sendiri, dia telah membawa semua anggota keluarganya dan semua harta yang mampu untuk dia bawa. Ya, perabotan-perabotannya semuanya dibawa oleh Kisra. Wa taraku ma'ajazu anhu minal an'am wa thiyab wal mata'. Ya. Maka dia meninggalkan apa-apa yang memang tidak mampu untuk dibawa. Jadi apa yang mampu untuk mereka bawa, mereka bawa. Apa yang tidak mampu untuk mereka bawa, maka mereka tinggalkan. Apa yang mereka tinggalkan? Al-an'am, hewan-hewan ternak. Ya, mungkin mereka juga punya prioritas, ya. Hewan ternak ini barang murah bagi mereka. Lebih baik mereka membawa barang yang lebih mahal. Sehingga barang-barang ternak mereka tinggalkan. Wasiyab, demikian juga pakaian-pakaian. Pakaian-pakaian yang demikian indah mereka tinggalkan. Wal mata', demikian juga perabotan-perabotan. Wal aniyah, ya, bejana-bejana. Wal autaf, demikian juga bahan-bahan makanan mereka tinggalkan. Ya, mereka bisa dapatkan di tempat yang baru bahan makanan mudah. Qala wal adhan, demikian juga minyak-minyak. Ma la yudra qimatuhu, yang tidak di ketahui berapa nilai dan harganya. Walaupun ini sudah mereka tinggalkan, artinya barang-barang sisa saja, barang yang paling berharga sudah mereka bawa, tapi tetap saja di mata kaum muslimin, barang-barang ini adalah barang-barang yang mahal dan mewah. Ya. Jadi tidak ada seorang pun yang berada dalam pendeng, yang tersisa hanyalah apa barang-barang yang tidak mampu untuk mereka bawa. Wa kana awwala man dakhala al-madain katibatul ahwal thumma katibatul kharsa. Kemarin kita sebutkan bahwa ada dua pasukan yang dibagi oleh Sa'ad ibn Waqqas. Maka yang pertama kali masuk ke dalam kota al-Madain adalah pasukan Ahwal, kemudian diikuti oleh pasukan al-Kharsa. Ya. Wa akhadhu fi sikakiha la yalqauna ahadan. Maka pasukan-pasukan yang sudah masuk ke dalam kota al-Madain, mereka berpatroli. Mereka masuk ke dalam gang-gang, ke dalam lorong-lorong yang terdapat di dalam kota Madain. La yalqauna ahada, akan tetapi mereka tidak mendapati seorang pun di dalamnya. Wala yakhshawnahu ghairal qasr al-abyad. Dan mereka ketika masuk ke kota, ke dalam kota al-Madain, ke lorong-lorong kota al-Madain, mereka tidak khawatir sama sekali. Karena memang sudah tidak ada orang. Satu perkara yang mereka khawatirkan, tinggal satu tempat yang mereka khawatirkan, Qasrul Abyad, Istana Putih. Pada pertemuan yang terakhir, antum bisa cek, kita sudah tampakkan ya Istana Putih yang demikian demikian indah. Inilah yang dikhawatirkan oleh kaum muslimin. Artinya mereka memperkirakan masih ada orang di sana. Adapun di gang-gang, di lorong-lorong kota Al-Madain sudah tidak ada orang. Fafihi muqatilatun wahwa muhassanun. Kenapa mereka mengkhawatirkan? Ya, mereka tidak berani untuk masuk segera ke dalam istana karena di dalamnya terdapat prajurit-prajurit dan juga dia dikelilingi oleh dinding-dinding, oleh benteng. Jadi kaum muslimin memperkirakan ini masih ada orang di dalam Istana Putih. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Sa'ad ibn Waqqas? Setelah sekeliling benteng atau setelah sekeliling Istana Putih sudah diteliti, tidak ada lagi orang di sana. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukannya mengelilingi benteng atau mengelilingi Istana Putih milik Kisra. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, lamma jaa Sa'dun bil jaysh da'a ahla al-qasr al-abyad thalathata ayyam ala lisan Salman al-Farisi. Maka setelah Sa'ad ibn Abi Waqqas dan pasukannya mereka berhasil mengelilingi istana Kisra, ya istana putih Kisra, maka Salman al-Farisi ditugaskan oleh Sa'ad ibn Waqqas untuk mengajak atau untuk berdakwah, mengajak kepada orang-orang yang berada di dalam benteng untuk menyerah. Jadi saat memerintahkan Salman, suruh mereka untuk menyerah. Ya. Falamma kana al-yawmu ats-tsalits nazalu minhu wa sakanahu Sa'dun wattakhadha al-iwanu musalla. Maka pada hari yang ketiga, ya, mereka pun turun dari Istana Putih, mereka pun menyerah kepada pasukannya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Jadi diberikan kesempatan untuk menyerah selama 3 hari. Kemudian wasakanahu Sa'dun wattakhadha al-iwan musalla, maka mulailah pasukannya Sa'ad ibn Waqqas mereka tinggal di dalam istana Kisra dan menjadikan al-iwan sebagai musalla. Ya, iwan ya itu adalah bangunan setengah melingkar. Ya, bangunan tertutup setengah melingkar tapi di sisi, di salah satu sisinya itu ada yang terbuka. Semacam aula, aula tapi yang terbuka hanya satu sisinya saja. Ya, kalau masih ada gambar kemarin antum bisa lihat itu iwan, iwan itu aulanya. Jadi dia masih terbuka. Maka iwan ya. Kalau di Indonesia jadi nama orang ya, Pak Iwan gitu ya. Tapi iwan dalam bahasa Persia, iwan itu adalah aula yang memiliki sisi terbuka. Jadi sisi yang lainnya tertutup, dia melingkar seperti ini. Kemudian bagian luarnya ini terbuka. Ya, bagian belakangnya itu terbuka. Itu iwan, semacam auditorium, tapi auditorium yang terbuka. Maka iwannya istana Persia atau istana Kisra ini dijadikan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas sebagai musalla, sebagai tempat untuk sholat. Dan satu hal yang berkesan ketika itu Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan ya, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Wahina dakhalahu tala qaulahu ta'ala. Ketika memasuki istana Kisra, ya, istana Qasr Abyad, istana putih milik Kisra, saat Ibnu Waqqas membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalik wa awrasnaha qauman akharin. Salman membaca firman Allah Subhanahu wa taala, alangkah banyaknya taman-taman dan mata air-mata air serta kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah serta kesenangan-kesenangan yang mereka nikmati. Jadi saat Ibn Abi Waqqas itu terkesima dengan keindahan Qasr Abyad, istana putih milik Kisra. Saat Ibn Abi Waqqas, ya, beliau membacakan firman Allah, kam taraku min jannat, ya. Alangkah banyak yang mereka tinggalkan. Ya, kam taraku, betapa banyak mereka tinggalkan. Min jannat, berupa apa? Kebun-kebun, taman-taman, ya. Wa uyun, demikian juga mata air-mata air. Wa zuru, demikian juga kebun-kebun. Wa maqamin karim, dan tempat-tempat yang mempesona. Wa na'matin, demikian juga nikmat-nikmat. Kanu fiha fakihin, yang mereka nikmati. Ya, kadzalik, demikianlah. Wa awrathnaha qauman akharin, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Jadi apa, orang-orang Persia, ini ayat sebenarnya bercerita tentang Fir'aun dan kaumnya. Fir'aun dan kaumnya juga dikenal dengan keindahan bangunan mereka, demikian juga taman-taman yang mereka buat. Tapi itu semua Allah Subhanahu wa taala jadikan, diwariskan oleh orang-orang yang beriman. Demikian juga apa yang dimiliki oleh bangsa Persia ternyata diwarisi oleh kaum muslimin. Ya, kebun-kebun mereka tinggalkan, kemudian tempat-tempat yang indah mereka tinggalkan, semuanya diwarisi oleh kaum muslimin. Maka kemudian apa yang terjadi? Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, ternyata di dalam istana ini masih terdapat harta yang demikian banyak. Tadi sudah kita sebutkan bahwa mereka membawa perbendaharaan harta yang mampu mereka bawa. Ternyata masih ada yang tertinggal di sana. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa kana fi khizanati Kisra 3000 dinar 3 times. Dan ketika dimasuki istana tersebut, tertinggal di sana, ya, 3000 kali 1000 kali 1000 kali 1000 dinar. 3 kali 1000-nya. Berarti antum begini cara nulisnya, 3000, oke? Okay? Kemudian tambah lagi 1000, 03, jadi 3 juta. Tambah lagi 03, jadi 3 miliar. Tambah lagi 03, berapa? 3 triliun dinar. 3 triliun keping uang emas. Subhanallah. Ya. Kalau dikurskan berapa itu uangnya? 3 triliun, 3000, 1000, 1000, 1000. 3 triliun uang dinar, uang emas. Satu hal yang sangat wajar, karena Imperium Persia ini adalah imperium yang sangat kaya raya. Dan mereka sudah berkuasa di muka bumi ini selama berabad-abad. Bukan puluhan tahun, tapi berabad-abad mereka telah berkuasa. Ya, dan cakupan kekuasaan mereka itu sangatlah luas. Mereka berbatasan dengan Romawi, ya. Kemudian wilayah mereka sampai ke Afghanistan sana. Bahkan sampai ke Asia Tengah, itu semua adalah wilayah kekuasaan Imperium Persia. Jadi wajar saja ketika Kisra meninggalkan istananya, ya, terdapat berapa? 3 triliun dinar, ya, 3 triliun keping uang emas. Fa akhadhu min dzalika ma qadaru alaihi wa taraku ma ajazu anhu. Ya, maka mereka pun berupaya untuk mengambil itu, ya. Dan ini maksudnya tiga ini semua yang ada di istana Kisra, ya. Kemudian orang-orang Persia, fa akhadhu min dzalika ma qadaru alaihi wa taraku ma ajazu anhu. Maka dari 3 triliun dinar ini, ya, sebagiannya diambil oleh orang-orang Persia, tapi mereka tidak bisa membawanya semua. Ya, wa huwa miqdaru nisfu min dzalika aw ma yuqaribuhu. yang berhasil mereka ambil hanya separuhnya saja. Berarti apa? 1,5 triliun. Adapun 1,5 triliun ini yang mereka tinggalkan di istana Al-Madain. Jadi 3 triliun dinar ini aset mereka semua. Ya, ini aset mereka semua yang berhasil mereka amankan hanya separuhnya. Separuhnya lagi mereka tinggalkan di istana Kisra. Lalu apa yang dilakukan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqash radhiyallahu taala itu begitu beliau berhasil menaklukkan istana Kisra, thumma taqaddama ila sadrihi fa shalla 8 raka'at salat al-fath. Ya. Maka kemudian Sa'ad pun masuk ke dalam iwan tadi, ya, ke ruangan, ke auditoriumnya istana Persia, fa shalla 8 raka'at salat al-fath. Maka kemudian beliau melaksanakan sholat al-fath sebanyak 8 rakaat. Ya, sholat fath itu sholat tanda kemenangan. Jadi ada khilaf, ya, ini masalah fikih, ya. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama ya, tentang pensyariatan sholat al-fath, sholat yang dilakukan setelah kemenangan. Khilaf ini berakar dari apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau berhasil menaklukkan kota Makkah. Dalam peristiwa Fathu Makkah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat 8 rakaat. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah sholat al-fath, sholat sebagai tanda syukur Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Sebagian yang lain mengatakan bahwa sholat ini bukan sholat yang khusus, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholatul duha, sholat ad-duha, sholat di waktu duha. Al-muhim, ini ranah khilaf. Tapi di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa yang dilakukan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas adalah salatul fath. Wa dzakara Saifun fi riwayatihi annahu shallaha bitaslimatin wahidah. Disebutkan oleh Saif, seorang ahli sejarah, dalam riwayatnya bahwa Sa'ad ibn Abi Waqqas yang melakukan salat ya 8 rakaat itu dengan satu kali salam. Dengan satu kali salam. Baik. Kemudian apa yang dilakukan oleh Sa'ad ibn Waqqas? Beliau menjadikan iwan tadi sebagai tempat untuk melaksanakan sholatul jum'ah. Wa annahu jama'a bil iwan fi safarin min hadhihi sanah fakanat awalu jum'atin jumi'at bil Iraq. Maka kemudian Sa'ad ibn Waqqas mengumpulkan manusia di iwan, ya, di auditorium istana Kisra pada bulan Safar, ya, fakanat awala jum'atin jumi'at bil Iraq. Maka sholat Jumat yang dilakukan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas di auditoriumnya istana Persia ini adalah sholat Jumat yang pertama kali ditegakkan di negeri Irak. Ya, jadi kalau ada soal cerdas cermat antum bisa jawab, ya. Kapan sholat Jumat pertama kali diadakan di negeri Irak? Jawabannya adalah sholat Jumat yang diadakan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas di diwan atau di iwannya, ya, di auditorium istana Raja Kisra, ya, pada bulan Safar. Baik. Maka ketika itu, kenapa Sa'ad ibn Waqqas melaksanakan sholat Jumat? Para ulama menjelaskan, karena dia sudah berniat untuk menjadi penduduk Irak. Ya, karena apa? Persia, ibu kotanya sudah ditaklukkan. Kalau sebelum ini, mereka masih safar, musafir mereka, bukan mukimin. Makanya orang yang sedang safar tidak disyariatkan untuk melaksanakan sholatul jum'ah. Tidak ditegakkan sholatul jum'ah. Tapi ketika Al-Madain berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, maka Sa'ad mulai berniat untuk menetap. Ya, beliau menjadi mukim, ya, di negeri Irak, terutama di Al-Madain. Ya, maka kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, وَذَلِكَ لِأَنَّ سَعْدًا نَوَى الْإِقَامَةِ بِهَا. Kenapa Sa'ad menegakkan sholat Jumat ketika itu? Karena beliau sudah menganggap diri beliau sebagai mukimin, sebagai orang yang bermukim di tempat itu. وَبَعْثَ إِلَى الْإِيَالَاتِ فَأَنْزَلُهُمْ دُونَ الْمَدَائِنِ وَاسْتَوْتَنُوهَا. Kemudian dia pun memanggil keluarga-keluarganya, keluarga yang dibawa beserta pasukan dipanggil, semuanya untuk tinggal di Al-Madain. Madain kosong, gak ada orang. Maka tinggallah mereka di Al-Madain. Mereka menjadi warga Al-Madain. Mukimin Al-Madain. Jadi semuanya berniat, ya, mereka berniat untuk tinggal di Al-Madain. Mereka jadi penduduk Al-Madain. Maka apa? Ditegakkanlah sholatul Jum'ah. Ya, hatta fatahu ya Jalula wa Tikrit wal Mausil. Thumma tahawwalu ila al-Kufah ba'da dzalika kama sanadzkuruhu. Ya, kemudian sampai setelah peristiwa penaklukan Madain, ya ditaklukkan pula daerah Jalula, Tikrit, Al-Mausul, kemudian Kufah, barulah kemudian beliau pindah ke Kufah. Jadi sebelum pindah ke Kufah, mereka beliau bermukim, berniat mukim terlebih dahulu di Al-Madain. Tuma arsala sayara fi ithri Kisra, wa Kisra yasdajid, falahiqa bihim ta'ifatun faqatuluhum wa syarraduhum. Kemudian setelah berhasil dikuasai kota Al-Madain, saat Ibn Waqqas mengirimkan pasukan-pasukan untuk mengejar Kisra yasdajid, maka ternyata di antara pasukan Kisra, ta'ifah, ada sekelompok orang yang bertemu dengan pasukan kaum muslimin, kemudian kaum muslimin pun memerangi mereka dan mengalahkan mereka. Fastalabu minhum amwalan azimah. Maka kemudian selain harta yang didapatkan di dalam istana, ya dibawa pula oleh pasukan yang kabur tadi sejumlah harta yang cukup besar jumlahnya. Ya wa aktsaru mastarja'u min malabisi Kisra wa tajihi wa hullihi. Dan apa harta yang banyak dibawa oleh mereka, oleh pasukan-pasukan yang kabur tadi, yang dikejar oleh kaum muslimin? Mereka membawa pakaian-pakaian milik Kisra. Mereka membawa mahkotanya Kisra dan perhiasan-perhiasan Kisra. Ya. Kemudian barakallahu fikum, ada kisah yang menarik. Subhanallah ya, kisah yang menarik. Banyak sekali kisah-kisah yang menarik dalam peristiwa penaklukan. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mulai mengumpulkan ghanimah, rampasan perang yang berhasil diambil dari peninggalannya Kisra. Ya. Maka saat melihat ada sebuah patung, barakallahu fikum, ada sebuah patung yang mencurigakan. Ya, patung ini menunjuk ke suatu arah. Maka saat Ibn Abi Waqqas ya melihat ada banyak patung, kok ada satu patung yang dia menunjuk ke satu arah tertentu, pasti ada apa-apanya ini, kata Sa'ad. Pasti ada apa-apanya ini. Sa'ad seorang yang cerdas. Maka kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa syara'a Sa'dun fi tahsil ma hunalika minal amwal wal hawasil wat tuhaf. Maka mulailah Sa'ad mengumpulkan ya barang-barang berharga, harta-harta serta barang-barang berharga yang ditinggalkan. Mimma la yaqumu wa la yuhad. Ya wala yusaf kathratan wa azman, yang tidak bisa digambarkan saking banyaknya. Enggak bisa terhitung saking banyaknya. Kemudian waqad ruwaina annahu kana hunaka tamatsil min jis. Kemudian diriwayatkan bahwa di dalam istana terdapat patung-patung yang terbuat dari batu kapur. Fa nadhara Sa'dun ila ahadiha. Maka kemudian Sa'ad melihat kepada salah satu dari patung tersebut. Wa idza huwa yushiru bi usbu'ihi ila makan. Dan ternyata patung tersebut menunjuk ke satu tempat. Ya. Jadi di antara patung-patung yang ditinggalkan oleh orang-orang Persia, ada satu patung yang unik. Ya, patung ini menunjuk ke satu tempat. Faqala Sa'dun, "Inna hadza lam yudha hakada sudah." Maka Sa'ad mengatakan, "Patung ini ya, tidaklah dikondisikan seperti itu ya, tanpa adanya maksud. Pastilah ketika dia menunjuk sesuatu, ini ada maknanya, ada maksud yang tersembunyi dari sini." Ya. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Sa'ad? Faqadhu ma yusamitu usbu'ahu. Ya. Sa'ad memerintahkan pasukannya untuk mengecek tempat yang ditunjuk oleh patung tersebut. Ya. Sa'ad memerintahkan pasukannya untuk melihat apa tempat yang ditunjuk oleh patung tersebut. Ternyata apa yang ditunjuk oleh patung tersebut, barakallahu fikum. Ternyata yang ditunjuk oleh patung tersebut adalah tempat ya Isra menyimpan perbendaharaan hartanya. Jadi yang 1,5 T tadi ini beda ya. Ternyata masih ada lagi harta lain yang dimiliki atau yang ditinggalkan oleh bangsawan-bangsawan Persia dalam istana. Fawajadu ya al-kibalataha kanzan aziman min kunuzi min kunuzil al-akasirah al-awail. Ternyata di tempat yang ditunjuk oleh patung tersebut didapatkan kanzan aziman, perbendaharaan harta yang demikian banyak dari perbendaharaan Kisra-Kisra yang terdahulu, ya. Jadi dari ayahnya Kisra sekarang, kakeknya, kakek buyutnya, Kisra-Kisra terdahulu ternyata menyimpan hartanya di tempat tersebut. Fa akhraju minhu amwalan azimatan jazilah. Maka mereka pun mengeluarkan dari tempat tersebut harta yang demikian berharga, harta yang demikian besar, wahawasil bahirah. Demikian juga ya barang-barang berharga yang sangat banyak jumlahnya. Watuhafan fakhirah, demikian juga barang-barang perhiasan-perhiasan yang demikian memukau. Ya. Ternyata masih ada lagi harta-harta yang mereka tinggalkan. Wastauhadal muslimuna ala ma hunalika ajma'a mimma lam yarid ahadun fid dunya a'jama minhu. Maka kemudian kaum muslimin pun mengambil harta tersebut di mana belum ada seseorang yang pernah memiliki lam yarid. Ya, belum ada yang pernah memiliki harta di dunia ini yang lebih menakjubkan daripada harta-harta yang ditemukan oleh kaum muslimin. Ya. Jadi belum ada satu peradaban pun yang mengumpulkan ya, yang mengumpulkan harta yang lebih dahsyat daripada harta-harta yang ditinggalkan oleh orang-orang Persia. Maka apa yang mereka dapatkan di tempat tersebut, hadirin yang dirahmati oleh Allah? Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa kana fi jumlati dzalika taju Kisra. Ya. Di antara perbendaharaan harta yang ditemukan di tempat tersebut adalah mahkotanya Kisra. Wa huwa makanun bil jawahir annafisah allati tuhayyirul absar. Maka mahkota tersebut, taj, mahkota Kisra, ya, dihiasi dengan permata-permata yang sangat berharga yang membuat silau mata-mata manusia. Ya, saking mengkilatnya perhiasan-perhiasan, saking memukaunya perhiasan-perhiasan yang diletakkan dalam mahkotanya Kisra, ini akan menyilaukan mata-mata yang memandang. Wa min taqatuhu kadzalik. Demikian juga mintaqahnya. Mintaqah itu adalah sabuk, ikat pinggangnya. Wa saifuhu, demikian juga pedangnya. Wa siwaruhu, demikian juga siwarnya, gelang-gelangnya. Wa qaba'uhu, demikian juga mantelnya. Barang-barang yang demikian berharga. Ya. Emperor, seorang penguasa besar. Ya. Jadi dia menggunakan pakaian yang sangat berharga. Kemudian apa lagi yang mereka dapati di sana? Wa bisautu iwanihi wa kana murabba'an sittuna dhira'an fi mithliha min kulli janib. Kemudian juga didapatkan dalam gudang tersebut atau dalam tempat tersebut permadani untuk iwannya, untuk auditoriumnya tadi. Bentuknya murabba'an, ya, bentuknya adalah segi empat. Situ nadhira'an fi mithliha min kulli janib, ya. Dan lebarnya itu 60 hasta. Jadi bentuknya itu persegi, ya, bentuknya itu persegi, segi empat sama sisi. Ya, panjangnya masing-masing apa? 60 hasta. Berapa 60 hasta? Sekitar 30 meter. Satu hasta itu mulai dari sini sampai sini. Ini satu hasta. Ya. Jadi antara 45 sampai 55 cm. Taruhlah setengah meter. Maka permadani tersebut panjang dan lebarnya adalah 30 meter. Bayangkan, antum pernah lihat permadani sepanjang itu? Ya, sebesar itu 30 meter kali 30 meter. Ya, berarti berapa luasnya? 900 meter persegi. Masya Allah, luas sekali. Ya, 900 meter persegi. Dan memang dari dahulu bangsa Persia dikenal sebagai pengrajin permadani. Sampai sekarang. Ya, makanya permadani Iran ini termasuk komoditi ekspor utama Iran. Permadani yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka. Ya. Qala wal bisatu mithluhu sawa wal bisatu mithluhu sawa. Kemudian ditemukan lagi permadani yang serupa, Dan permadani ini bukan permadani yang biasa. Ya. Wa huwa mansujun bidzahab wal ala'i ya wallaali wal jawahir atsaminah. Ya, dia dijahit dengan benang emas, kemudian dihiasi dengan permata-permata dan intan berlian yang sangat berharga. Kemudian apa motifnya? Wa fihi musawwarun, ya, wa fihi musawwaru jami'i mamalik Kisra. Gambar yang ada dalam permadani tersebut adalah gambar wilayah yang berada di bawah kekuasaannya Kisra. Ya, biladahu bi anhariha wa qala'iha. Ya, di dalamnya terdapat selain wilayah yang berada di bawah kekuasaan Kisra, digambarkan juga sungai-sungainya, demikian juga lokasi-lokasi lahan pertaniannya, wa akalimiha, demikian juga wilayah-wilayahnya, wa kunuzuha, demikian juga ditampakkan hasil-hasil dari masing-masing wilayah. Mungkin di sini punya tambang emas, di sini punya tambang intan berlian, di sini pertanian. Semuanya tergambar dengan begitu rapi di karpet-karpet tersebut. Wa sifatu zuru wal asyjar allati fi biladihi. Demikian juga digambarkan ya jenis pertanian dan pohon-pohon yang terdapat di masing-masing wilayah. Jadi ini semacam apa ya, peta wilayah ya, peta wilayah kerajaan Persia. Jadi ada bagian-bagiannya, ada provinsi-provinsinya. Kemudian komoditi utama dari provinsi tersebut juga digambarkan dalam peta tadi. Tapi petanya 30 meter. Ya. Petanya 30 meter. Dan saya kira itu menjadi kebiasaan orang-orang zaman dahulu ya. Mereka menaruh peta-peta mereka itu di dinding-dinding. Dilukis di dinding-dinding. Jadi kalau misalnya mereka ingin rapat, ya langsung mereka lihat dinding-dinding tadi. Nah ini misalnya pasukan kita nyerang ke sini, nyerang ke situ ya. Nah, kalau orang Persia, dia bukan dilukis di dinding, tapi dibuat dalam bentuk permadani. Ya, dibuat dalam bentuk permadani. Baik. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir bercerita tentang bagaimana mahkotanya Kisra. Kembali kepada mahkota. Ya, bagaimana Kisra memakai mahkotanya. Ini satu hal yang unik juga. Jadi mahkotanya bukan hanya dipakai, ceklek seperti itu. Ternyata tidak seperti itu. Selaku kaum muslimin, dimanapun antum berada. Satu hal yang cukup menarik dari mahkotanya Kisra. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Fakana idza jalasa ala kursi mamlakatihi wa dakhala tahta tajihi wa tajuhu muallakun bisalasi adz-dzahab. Kisra itu kalau mau duduk ya di kursi singgasananya, maka dia akan duduk di bawah mahkotanya dalam keadaan mahkotanya itu bergantungan dengan rantai-rantai yang terbuat dari emas. Jadi begini kira-kira ya, kalau beliau ingin masuk ya kursinya, mahkotanya sudah ada di atas. Ya, baru kemudian Kisra duduk, mahkotanya baru diturunkan. Dengan apa? Rantai-rantai yang terbuat dari emas. Kok repot sekali? Iya, karena mahkotanya itu berat. Gak bisa dibawa. Ya, gak bisa dibawa dengan kepalanya. Kepalanya tidak mampu untuk menjadi tumpuan mahkota tadi. Saking beratnya, saking banyaknya perhiasan-perhiasan yang terletak dalam mahkota tersebut. Ya, kalau misalnya rantainya putus, itu patah lehernya Kisra. Saking beratnya. Ya, kok repot sekali ya? Itu ahlu dunia, repot sekali ya. Makanya orang kadang-kadang untuk tampil gaya, ya keluar modal yang besar, bahkan susah sekali ya. Anda melihat orang-orang kadang-kadang mereka beli jeans yang mahal. Ya, modelnya seperti apa? Jeansnya itu udah robek-robek gitu ya. Udah robek-robek, harganya mahal, mereka pakai untuk tampil beda. Ya, kenapa repot-repot seperti itu? Ya, makanya jangan jadi korban gaya ya. Antum keluarkan harta banyak hanya untuk mengikuti mode-mode tertentu. Ini Kisra saking ingin gaya dengan mahkotanya, dia harus duduk dulu, baru kemudian mahkotanya diturunkan. Ya, dalam keadaan mahkotanya itu menggantung, bukan kemudian diletakkan di atas kepala dia. Nah, li'annahu kana la yastati an yukillahu ala ra'sihi lithiqalihi. Ya, ketika itu Kisra itu tidak mampu untuk menggunakan mahkota tersebut di atas kepalanya. Karena saking berat mahkota yang dia pakai. Balkana yaji'u fayajlisu tahtahu. Maka apa yang dia lakukan? Dia duduk di bawah mahkota tersebut seakan-akan dia telah memakainya. Jadi pura-puranya saja dia pakai mahkota. Padahal mahkotanya tergantung, ya, digantung dengan rantai-rantai yang terbuat dari emas. Thumma yudkhilu ra'sahu tahta taj wa salasil adh-dhahab tahmilhu anhu. Maka kemudian dia memasukkan kepalanya di dalam mahkota dalam keadaan rantai-rantai yang terbuat dari emas, ya, membawa atau mengikat mahkota tersebut, ya. Wa huwa yasturuhu hala lubsihi. Dan ketika dipakai mahkota tersebut, dia pun menutupi dirinya. Jadi ketika dia datang, ya, naik ke atas, ini wallahu ta'ala alam, ini interpretasi saya dari apa yang disampaikan oleh Imam Mukathir. Jadi kita mungkin yang bisa kita bayangkan, dia menutup diri dengan sebuah mantel, kemudian dia duduk di singgasana, kemudian turunlah mahkota tersebut kepada Kisra, baru kemudian dia melepas mantelnya tersebut, baru dia membuka dirinya. Faida rufi al hijab anhu harrat lahul umara sujudan. Maka ketika Kisra sudah memakai memakai mahkotanya sempurna, kemudian dia buka mantelnya, dia buka hijabnya, maka semua orang yang ada di hadapan akan bersujud kepada Kisra. Nah, ini suasana bagaimana Kisra dulu, ya. Jadi ketika dia naik ke atas singgasananya, dia dalam keadaan tertutup. Begitu dia duduk di atas kursinya, di atas singgasananya, diturunkan mahkotanya, baru dia buka hijabnya, maka semua bangsawan, semua pemimpin, semua komandan, panglima perang yang berada di hadapan Kisra bersujud kepada Kisra. Ya, tentu ini merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Qala wa alaihi al-mintaqatu wasiwaran wasayf walqaba al-murassa' bil jawahir. Maka ketika dia menghadap kepada pengikut-pengikutnya, kepada para pemimpin kerajaannya, dia menggunakan sabuk, menggunakan gelang. Nah, nanti kita akan kisahkan, ya, gelangnya Kisra ini diberikan kepada siapa nanti. Jadi Umar bin Khattab ini melaksanakan apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi dulu pernah menjanjikan gelang Kisra kepada salah seorang dari sahabatnya. Itu ditunaikan oleh Umar bin Khattab. Nah, insyaallah akan sampai kita kepada pembahasan masalah tersebut. Maka kemudian Kisra menggunakan sabuk, kemudian menggunakan gelang, pedang, dan juga mantel yang dipenuhi dengan berlian-berlian. Fayanduru fil buldan wahidatan wahidatan. Maka kemudian dia pun mulai melihat, ya, negeri-negeri yang dibentangkan. Ini kalau interpretasi saya, ya, terhadap apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, jadi dia duduk di singgasananya, kemudian dibentangkan tadi karpetnya, kan karpetnya besar, dibentangkan di hadapannya. Kemudian dia mulai menunjuk. Gimana kondisi provinsi itu? Gimana provinsi ini? Gimana? Gimana? Gimana? Ya. Jadi dia dari singgasananya menunjuk satu-satu wilayah tersebut, lalu bertanya kepada para pemimpin Persia tentang keadaan negerinya. Ya. Maka kemudian fayanzuru fil buldani wahidah wahidah. Maka kemudian Kisra melihat satu persatu, ya, wilayah Persia tadi. Wa yas'alu anha wa man fiha minan nuwab wa hal hadatha fiha syai'un minal ahdath. Maka dia tanya perwakilan dari masing-masing negeri. Ha, provinsi A, ya, siapa perwakilannya? Kemudian apa yang terjadi di negerimu? Ya, bagaimana perkembangan di sana? Ha, provinsi B, laporan. Apa yang terjadi pada negerimu? Ya. Dia bertanya kepada pemimpin-pemimpin, ya, pemimpin-pemimpin Persia tentang apa yang berkembang. Fayukhbiruhu bidzalika wulatul umur baina yadayhi. Maka di hadapan Kisra, para pemimpin tersebut melaporkan apa yang terjadi di masing-masing negeri. Tsumma yantaqilu ilal ukhra. Setelah salah seorang di antara mereka menyampaikan laporan, maka Kisra kemudian berpaling kepada provinsi selanjutnya, kepada wilayah selanjutnya. Masya Allah, ya, canggih juga, ya. Apa bahasanya kalau zaman sekarang itu, ya, ada des, apa namanya itu, saya pernah dikasih tahu, ya. Jadi seorang pemimpin masuk ke satu ruangan, kemudian banyak layar-layar komputer, banyak layar-layar TV, ya, ini wilayah ini, wilayah ini, wilayah ini. Jadi seperti komando, ya, pusat komando. Zaman dulu belum ada pusat komando. Jadi pakai apa? Pakai karpet, ya. Jadi karpet, kemudian wilayah-wilayah yang ada di hadapannya dia tanyakan, gimana ini, gimana ini, gimana ini. Ya. Maka kemudian hakadha hatta yus'al an ahwali biladihi fi kulli waqtin la yuhmilu amrul mamlakati. Demikianlah keadaannya Kisra, dia senantiasa bertanya tentang keadaan, dia selalu memonitor keadaan negerinya pada setiap waktu. Dia sama sekali tidak pernah meremehkan urusan kerajaannya. Jadi itu juga yang mungkin membuat mereka bertahan ya selama beberapa abad. Karena kontrol yang ketat dari seorang Kisra. Selalu ada waktu untuk memonitor kerajaannya. Ya, apa yang terjadi di sini? Apa masalah yang terjadi di sini? Dia selalu bertanya dan memonitor keadaan yang ada di negerinya. Baik. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ya, beliau masih menceritakan tentang permadani yang di dalamnya terdapat peta kekuasaan Kisra. Waqad wada'u hadha al-bisat baina yadayhi, ya, tadhakkuran atau tadhkaran lahu bisya'ni mamaliki, ya, bisya'ni al-mamalik. Maka diletakkannya peta tersebut yang berada dalam permadani di hadapan beliau ini untuk mengingatkan dia tentang kerajaannya. Wa huwa islahun jayyid. Syuf, lihat bagaimana objektivitas Ibnu Katsir ketika menilai tata cara Kisra untuk mengatur pemerintahannya. Wa huwa islahun jayyidun minhum fi amri siyasah. Dan ini adalah sikap yang sangat baik, sistem yang sangat baik untuk mengatur suatu negara. Ya. Ya, inilah yang mungkin diterapkan oleh orang-orang zaman sekarang ya. Misalnya presiden mengumpulkan semua gubernur atau pakai lewat video conference tanya gimana kondisi, gimana pangan, gimana ini, gimana itu. Jadi seorang presiden atau seorang pemerintah, ya, seorang raja atau seorang penguasa, dia harus mengontrol wilayah yang dia kuasai. Ya, kalau dalam Islam tentunya seorang pemimpin, ya, dia kenapa dia harus kontrol wilayah yang dia kuasai? Karena dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka kalau Anda diserahi sebuah tanggung jawab memimpin entah itu satu instansi atau satu departemen atau satu kantor, maka laksanakanlah monitoring. Ya, kalau ingin semuanya berjalan langsung, ya, Anda harus monitor bagian-bagian departemen-departemen yang berada di bawah, ya, kewenangan Anda. Karena kalau tidak ada monitor, maka sistem mungkin tidak berjalan dengan baik. Betapa banyak seorang pemimpin, ya, karena dia tidak melakukan monitor terhadap departemen yang ada di bawahnya, unit-unit yang berada di bawahnya, maka terjadi kekacauan. Ya. Maka apa? Apa yang dilakukan oleh Kisra ini yang selalu memonitor wilayahnya dipuji oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Wa huwa islahun jayyidun minhum fi amri siyasah. Maka ini adalah sistem yang baik dalam mengatur sebuah negara. Tapi apa? Sebaik-baik sistem yang mereka lakukan karena mereka tidak beriman. Karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak mau mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu semua diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, falamma jaa qadrullah zalat tilkal aidi an tilkal mamalik wal ardi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuannya, semua sistem, semua keteraturan yang ada di negeri Persia, ya, semuanya pun hancur, zalat, ya, semuanya hilang, menjadi tidak bermanfaat. Ini juga satu pelajaran penting. Ya, hendaknya kita dalam memimpin senantiasa meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang pemimpin yang bertakwa. Ya. Ketika itu tidak ada dalam suatu sistem, maka Allah Subhanahu wa taala akan buat dia porak-poranda. Wa tasallamahal muslimun min aidihim qasran. Maka kemudian semuanya berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, orang-orang yang bertakwa yang akan menggantikannya. Wa kasaru syaukatuhum anha wa akhadhuha bi amrillah safiyatan dafiyatan. Ya. Maka kemudian kekuasaan Persia berhasil mereka patahkan dan mereka bisa mengambil wilayah Persia dengan ya seizin Allah Subhanahu wa taala. Sofia Tomdoviah secara keseluruhan sedikit demi sedikit, ya, secara keseluruhan semuanya berhasil diraih oleh kaum muslimin secara berangsur-angsur, ya. Wallillahilhamdu walminna, dan segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmatnya. Ini pelajaran penting sebenarnya ya, bagi antum yang memimpin, memimpin apapun itu ya. Selain kita membuat sistem yang bagi yang baik, ya membuat sistem yang bagus, kemudian adanya monitor dan evaluasi dari apa yang kita pimpin, maka hendaknya kita tidak lupa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kepimpinan yang kita laksanakan ini berjalan dengan baik. Ya. Maka kemudian saat Ibnu Waqqas ya menunjuk pasukannya untuk mengumpulkan segala sesuatu yang ada, sampai kemudian mereka mendapati ada sebuah bagol. Ya, ada seekor bagol ya. Ketika mereka sedang berpatroli, ternyata mereka mendapati sekelompok pasukan Persia yang mengawal seekor bagol. Ya, baglun, ya baglun, bagol ini peranakan kuda dan keledai. Jadi dia lebih tinggi daripada keledai, tapi lebih rendah daripada kuda. Maka dikisahkan bahwa ya tentara-tentara Persia itu berupaya untuk mempertahankan bagol ini mati-matian. Ya, mereka mempertahankannya dengan senjata-senjata mereka, dan ternyata setelah dikalahkan pasukan Persia, ya didapati di dalam bagol-bagol tersebut, ini di atas bagol tersebut terdapat dua keranjang, ya dua keranjang yang berisi mahkota dan pakaian Kisra lainnya. Jadi ada beberapa pakaian dan mahkota Kisra yang berupaya untuk dibawa lari dari istana, namun hal tersebut pun berhasil diraih oleh kaum muslimin atau diambil oleh kaum muslimin di jalan-jalan di dalam perjalanan mereka. Baik, wallahu taala alam bisawab. Dan terakhir juga yang dikisahkan ya oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah, bahwa di rumah-rumah ya, tidak hanya di dalam istana tapi juga di rumah-rumah yang ditinggalkan oleh bangsawan-bangsawan Persia, terdapat khazanah, terdapat perbendaharaan harta yang cukup banyak. Dan ada kisah yang menarik di sini ya, di antara mereka yajidul bait mala'an ila a'lahu min awani adz-dzahabi wal fiddah. Mereka mendapati ada sebuah rumah, sebuah rumah yang dipenuhi ya dengan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ini kebiasaan orang Persia ya. Gelas mereka, kemudian piring mereka itu terbuat dari emas dan perak. Kita enggak boleh pakai itu ya. Fa yajiduna minal kafur syai'an katsira. Maka ketika itu mereka mendapati kafur. Kafur itu adalah kapur barus. Jadi kapur barus itu asal muasalnya adalah getah dari sebuah pohon. Ya, getah dari sebuah pohon yang kemudian mengkristal seperti garam, garam yang mengkristal. Maka kemudian fayah sabunahu milhan. Maka pasukan kaum muslimin mengira bahwa ini adalah garam. Jadi mereka enggak tahu beda antara kapur barus dengan apa? Dengan garam. Dan jangan antum bayangkan kapur barus yang sekarang ya, kapur barus sekarang itu buatan, ya, sintesis. Kalau dahulu kapur barus itu dibuat dari getah pohon. Ada pohon namanya pohon pohon kafur ya. Pohon kafur. Getahnya itu disadap kemudian dijadikan seperti apa? Kristal. Ya, seperti kristal. Maka kaum muslimin ketika itu mengira bahwa ini adalah garam. Farubbama istamalahu ba'duhum fil ajin. Maka kemudian mereka pun memasukkan kapur barus ini ke makanan atau ke adonan roti mereka. Dikira garam. Fawajadu murran. Maka kemudian mereka merasakan ya roti yang mereka makan terasa pahit ya, karena memang bukan untuk dimakan ya, kapur barus bukan untuk dimakan. Hatta tabayyanu amrahu ya, sampai kemudian jelaslah bagi mereka bahwa yang sedang mereka makan ini bukan garam. Garam mungkin barang murah, tapi ini barang yang mahal, yaitu apa? Kapur barus. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu diimpor dari Sumatera Utara loh ya. Kapur barus itu dulu, daerah barus di Sumatera Utara ini dikenal sebagai penghasil kafur yang diekspor ke seluruh penjuru dunia. Mungkin ketika itu orang-orang Persia ngambilnya dari mana? Dari Nusantara. Wallahu ta'ala alam. Ya, ini apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan simak bagaimana reaksi orang-orang yang ada di Madinah ya, reaksi Umar bin Khattab terhadap ghanimah yang didatangkan dari Al-Madain. Jadi ghanimah itu dibagi-bagikan pertama oleh Sa'ad bin Waqqas kepada pasukannya, kemudian humusnya, seperlimanya dikirim ke kota Madinah. Bagaimana reaksi mereka? Apa yang terjadi di kota Madinah? Insya Allah ini akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Ikuti terus serial penaklukan di masa para khulafa ar-rasyidin. Mudah-mudahan kita mengambil banyak faedah dari pemaparan tentang sejarah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Tidak ada pertanyaan? Tentang apa? Tentang muamalah ke Ustaz Ami. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Antum cari jadwal beliau. Nah, tanyakan kepada beliau. Kita bahas penaklukan insyaAllah. Baik. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.